السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini, Kamis malam Jumat, malam 14 Rabiul Tsani 1443 Hijri, kita akan membahas pada kajian pertama mengenai sirah nabawiyah, sirah kehidupan Rasulul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan permintaan dari salah satu panitia atau pengurus adanya kajian mengenai kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membahas bagaimana sih nasabnya Nabi, nama beliau, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persusuannya, kemudian perpindahan naungan kepada pamannya setelah wafat sang kakek. Begitu pula kejadian pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beranjak dewasa, beliau menikah dengan Khadijah. Maka kita akan menyebutkan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anaknya, keturunan beliau. Begitu pula wahyu yang pertama kali turun, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah, beliau mendapatkan gangguan. Beliau ingin melebarkan sayap keluar menuju ke kota Thaif dan pulang kembali ke Makkah. Kemudian perkara dua kali hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia, Afrika. Begitu pula kisah Isra wal Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit yang ketujuh, diwajibkan salat lima waktu. Kemudian setelahnya hijrah beliau ke kota Madinah, yang sebelumnya telah terjadi baiat kaum Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Kemudian setelah itu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian haji wada terakhir dan wafatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua masuk di dalam pembahasan sirah. Tapi sebelum kita memasukinya, hari ini kita jadikan sebagai mukaddimah, pendahuluan yang merupakan kunci untuk kita lebih memudahkan di dalam kajian tersebut, kajian sirah. Ikhwani hafizakumullah, bagi yang ingin memperdalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, maka harus mengetahui apa sih referensi apa sih sumber rujukan yang diambil di dalam pemahaman sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Di sana ada tiga. Yang pertama apa ya? Al-Quran. Nah, Al-Quranul Karim. Ini merupakan merji' asasi, referensi pondasi di dalam pengambilan sirah, tanpa ada keraguan di dalam Al-Quran. Dan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di sana bagian besar sekali menjelaskan kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, baik secara sharihah, terang, nyata, jelas, atau dengan isyarat. Menunjukkan itu merupakan ayat yang membahas mengenai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau budi pekerti, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, pada dirimu terdapat akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau melainkan rahmat bagi semesta alam. Beliau penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Kemudian keadaan ketika Nabi alaihi salatu wasalam dilahirkan, bagaimana bunyi ayatnya? Antum semuanya hafal. Tambahan bocoran, juz amma. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika dilahirkan. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah dia mendapati engkau dalam keadaan apa? Yatim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ayahnya sudah wafat. Tidak lama setelah itu menyusul ibunya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang melindungimu. Mendapati engkau dalam keadaan kebingungan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Mendapatimu dalam keadaan kelaparan atau kekurangan, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kecukupan. Dalam surat apa? Al-Duha. Begitu pula ayat yang menunjukkan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat apa? Antum semuanya hafal. Juz amma. Enggak jauh-jauh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Al-Alaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, baca dan Tuhanmu yang maha mulia. Sampai 5 ayat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Dia berikan dalam surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik. Janganlah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gerakkan lidahmu dengan cepat membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kita akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Qur'an di dadamu dan membuat engkau pandai membaca. Nabi SAW dalam keadaan gugup, membacanya pun cepat-cepatan. Ketika mendapatkan apa? Wahyu. Keadaan beliau, Allah Subhanahu wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Nah, begitu pula menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan makhluk gaib, sama seperti manusia yang lain. Qul, katakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian. Beliau butuh istirahat sehingga beliau tidur. Beliau butuh kepada istri sehingga beliau menikah. Beliau butuh dengan makanan, minuman, terkadang beliau sakit. Sama seperti manusia yang lain. Yuha ilayya, bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang enggak sama seperti manusia yang lain. Ini Al-Quran berbicara. Sirah itu bukan sirah ini. Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi dalam keadaan beliau ini apa? Ummi. Apa itu ummi? La yaktub wa la yaqra' al-maktub. Tidak menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Allah Subhanahu wa Taala abadikan dalam Al-Qur'an. Huwa allazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengutus rasulnya kepada kaum buta huruf, kaum ummi, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada kaumnya ayat-ayat Allah. وَيُزَكِّيهِمْ, mensucikan mereka. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, walaupun dahulu mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Bagaimana pula permusuhan kaum kufar Quraisy sampai mereka menyematkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuduhan-tuduhan jelek, gelar buruk disebar seantero Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu إِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Mereka, kufar Quraisy, musyrikin, ketika disampaikan kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya, semua patung harus dihancurkan. Sekitar Ka'bah ada 360 patung. Konsekuensi kalimat itu, lebur patung-patung tersebut. Sehingga mereka menganggap besar kalimat tersebut. Wa yaqulun, sehingga mereka berkata, a inna latariku alihatina, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, li syairin majnun, gara-gara mengikuti seorang penyair yang gila. Supaya umat manusia lari, diberikan julukan-julukan buruk. Allah Subhanahu wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Begitu pula apa? Cara dakwahnya Nabi. Bagaimana metode beliau? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah dengan hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal mau'izah hasana, wajangan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang benar. Ayat yang lain, Kul hadihi sabili, katakan ini jalanku, metodeku, caraku. Ad'u ilallahi ala basira, senantiasa berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya umat manusia kembali ke jalannya di atas ilmu, di atas hujjah. Cara dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika beliau hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ada ayatnya dalam Al-Quran. Jawabannya ada. Illa tansuruh. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolongnya. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnain. Ketika orang-orang kufar mengeluarkan beliau, diusir. Dua, berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika mereka bersembunyi di dalam goa. Idh yakulu li sahibihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan khawatir. Jangan takut. Karena Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau ta'ta'a ahaduhum ra'sahu la'absarana. Ya Rasulullah, gua ini rendah. Kalau mereka menundukkan sedikit saja pandangannya, akan melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Idh yakulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, jangan khawatir, jangan takut. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Fa'anzalallahu sakinah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan padanya. Wa'ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dikirim, diutus, ditolong dengan prajurit yang tidak engkau lihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Ma dharraka bi tsanin, Allah tsalitsuhuma." Ya Abu Bakar, tahukah engkau kita berdua dan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga? Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian peperangan Badar, Uhud, Khandaq, Ahzab, Hudaybiyah, Fathu Makkah. Sampai berkata para ulama mengenai Al-Maghazi, jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan beliau fil Quran 280 ayat. Ada 280 ayat di dalam Al-Quran, khusus apa ini? Peperangan saja. 280 ayat di beberapa surat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Maka referensi pertama ikhwani hafizakumullah adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua apa? Hah? Setelah Al-Quran? Hah? Hadis. As-Sunnah An-Nabawiyah. Yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis-hadisnya. Kitab yang paling lama. Dikategorikan aqdam, yang paling terdahulu di dalam menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan sanadnya, rawinya, membahas mengenai sirah beliau. Kitabnya siapa? Yang bisa jawab dapat hadiah, diambil di Pak Sony. Karena kita membahasnya mengenai hadis, berarti kitab hadis. kitab yang menuliskan hadis saja. Tapi hadis-hadis tersebut membahas mengenai apa? Di antaranya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau dengan para sahabatnya semasa hidup Nabi. Nah, yang paling awal sebelum dijawab, saya jawab dulu. Kitabnya Imam kitabnya bernama Al-Muwatta, Imam Malik Ibn Anas. Imam yang dijadikan mazhab kedua dalam agama Islam. Beliau hidup pada abad kedua Hijri. Ini termasuk yang paling lama. Di sana ada bab khusus mengenai peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu turun temurun para muhaddisi. Imamul Bukhari meneruskan bab khusus Babul Maghazi, peperangan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ad-Darimi. Kalau tadi yang paling awal, pertanyaan yang kedua, yang paling luas. Sekali lagi, kitab hadis, bukan kitab bacaan tulisannya. Artinya kitab hadis yang paling luas. Kitabnya siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya. Musnad Imam Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal ada 40 ribu hadis. Sahih Bukhari 7 ribu. Ini hampir 6 kali lipatnya. Musnad Imam Ahmad 40 ribu hadis. Dari 40 ribu hadis tersebut, sekian banyak pembahasan mengenai sirah-sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Ambil saja contoh. Kalau tadi dari Al-Quran kita ambil beberapa contoh, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil satu contoh. Bahas mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gangguan kufar Quraisy ketika beliau masih berdakwah di kota Makkah di awal-awal Islam, diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari Urwah ibn Zubair. Kata Urwah, sa'altu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku pernah bertanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, bi asyaddi ma sana'al musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah ibn Zubair, wahai Abdullah, gangguan paling besar apa yang dilakukan oleh kufar Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah engkau saksikan? Maka Abdullah pun menyampaikan kepada Urwah, beliau ada di peristiwa itu. Kata Abdullah, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi fina'il Ka'bah, ketika Rasulullah salat di sekitar Ka'bah, di halaman Ka'bah, ija'a Uqbah ibn Abi Mu'id, datang pemimpin kaum musyrikin yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'id dengan selendangnya, surbannya, imamahnya. Fajabadahu, dia letakkan di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhanaqahu khanqan syadid. Beliau tarik dengan cekikan yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicekik dalam keadaan apa? Sholat dari belakang. Bagaimana kagetnya? Enggak ada tenang, dicekik dengan imamahnya dari belakang. Pengecut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sholat. Sampai datang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq, fadafa'ahu. Uqbah ini didorong oleh beliau. Sambil berkata, ataqtuluna rajulan, apakah engkau akan membunuh seorang manusia? An yakula rabbi Allah, karena dia mengatakan Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, padahal telah datang bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Sirah apa bukan sirah? Sirah. Bagaimana gangguan musyrikin? Nah, dari apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi diriwayatkan oleh siapa? Imamul Bukhari dalam Sahih. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga baru apa? Kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama membahas mengenai sirah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya, dengan rawinya. Yang ketiga ini pembahasan kitab mengenai sirah. Dan kitab sirah ini ikhwani afidhakumullah terbagi menjadi tiga. Kitab sirah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama syama'il. Syama'il membahas mengenai sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi pun terbagi menjadi dua, sifatun khuluqiyah dan sifatun khalqiyah. Sifat berupa fisik, bagaimana tubuh Nabi, kulit beliau, rambutnya, wajahnya, bagaimana beliau kalau berjalan, bagaimana keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati beliau, dan sifat dari sisi akhlak, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapan Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi apa? Implementasi dari Al-Qur'an. Ini disebut dengan apa? Syama'il. Mulai lahirnya beliau sampai wafatnya. Nah, dan yang menulis kitab Syama'il ini banyak ikhwani afidhakumullah. Dan mungkin yang pertama adalah Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi. Nah, ini dalam kitab Asy-Syama'il. Yang kedua adalah Dalail. Dalail ini membahas mengenai tanda-tanda menunjukkan bahwasannya Nabi adalah Nabi, Nabi adalah Rasul. Berarti membahas mengenai mukjizat yang disebut dengan dalailun nubuwah. Dalail, tanda-tanda. Ini banyak sekali, keluar air dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencukupi para mujahidin yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu gelas susu dipegang, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupi ahlu suffah seluruhnya, padahal satu gelas yang dibawa oleh Abu Hurairah. Bahkan di antara salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat Ibnu Abbas, keduanya berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ila al-jada. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah Jumat bersandar di batang kurma. Jadi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tiangnya itu dari pohon kurma, batang pohon kurma. Jadi ketika khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, berdiri dan bersandar ke batang pohon tersebut. Falamma suni'a lahu mimbar, ketika Rasulullah sudah dibuatkan mimbar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar tersebut, fa hannal jada. Tiba-tiba batang pohon itu menangis. Dipersaksikan oleh banyak di antara para sahabat yang hadir di masjid tersebut. Fanazala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberhentikan khutbahnya. Beliau turun dari mimbar tersebut. Fahtadhanahu. Beliau peluk pelepah kurma tadi. Hatasakan. Sampai pelepah itu pun diam, tak mengeluarkan suara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, dan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Ibnu Abbas. Kata Nabi, "Law lam ahtadhinuhu, kalau aku tidak peluk ini, la hanna ila yaumil qiyamah, akan terus nangis sampai hari kiamat." menunjukkan bagaimana rindunya makhluk ini. Nah, terlebih lagi apa? Manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan hati, akal, pikiran lebih untuk rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari apa? Ada apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kitab yang membahas mengenai dalail ini banyak sekali, di antaranya dalailun nubuwah yang ditulis oleh Abu Nu'aim al-Asbahani. Nah, dan yang paling terkenal kitab dalailun nubuwah yang dikarang, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Imam Al-Baihaqi. Nah, Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi menulis kitab yang bernama Dalail An-Nubuwah, menjelaskan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Syama'il. Yang kedua? Dalail. Yang ketiga? Fadha'il. Yang ketiga apa? Fadha'il wa khasa'is. Membahas mengenai fadilah-fadilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan beliau dan pengkhususan. Keutamaan Rasulullah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhususannya terbagi menjadi empat. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Nah, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, beliau menikahi 9 istri. Selain beliau tidak boleh lebih dari apa? 4. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan bumi ini semua tempat untuk sholat. Dimanapun kalian mendapati datang waktu sholat, ibadah sholat. Kalau umat-umat terdahulu, ikhwani afidhakumullah, harus sholat di bangunan-bangunan khusus mereka. Begitu pula keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengkhususan beliau merupakan afdalul anbiya, nabi yang paling mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr, aku pemimpinnya anak Adam dan aku tidak sombong. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian seluruh nabi yang disebut dengan mitsaq. Ketika datang kepada kalian, kalau mendengar seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian semuanya harus beriman dan menolongnya. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka perjanjian, tidak kepada selainnya. Nah, yang kedua, kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kekhususan di antara umatnya di dunia, tidak akan mereka dimusnahkan dengan kelaparan, tidak akan mereka dimusnahkan dengan musibah, semuanya tahu-tahu habis kaum muslimin, ini tidak akan. Tidak seperti umat-umat Nabi terdahulu. Begitu pula dihalalkan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang. Kalau zaman dahulu setelah perang harta dikumpulkan, setelah itu datang api dari atas langit membakar harta-harta tersebut karena haram untuk diambil. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan boleh harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, beliau merupakan manusia pertama yang keluar dari kuburnya pada hari pembangkitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diberikan izin untuk memberikan syafaat, dan beliau yang pertama kali memberi syafaat, dan beliau pertama kali yang mengetuk pintu surga. Yang keempat, kekhususan umat ini di akhirat. Sebagai umat yang terakhir dan pertama dibangkitkan. Umat yang akan dihisab terlebih dahulu. Bahkan di antara mereka ada yang di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Azab. Enggak ada kepada umat-umat sebelumnya. Ini empat kekhususan terdapat dalam kitab-kitab sirah. Nah, dan kitab khasa'is ini ikhwani afidhakumullah banyak sekali. Dan yang paling masyhur adalah Khasa'isul Kubra, kitab lumayan tebal. Khasa'isul Kubra yang dikarang oleh al-Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, maka ini merupakan tiga referensi ikhwani hafizakumullah. Maka mempelajari sirah dari tiga sumber yang kita sebut. Jangan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari film, dari sinetron. Karena kebanyakan film-film tersebut fiha akadzib, banyak kedustaannya, memasukkan racun, syubhat, kerancuan dalam kisah-kisah tersebut. Sebagaimana film yang amat sangat tersohor, sutradaranya bernama Mustafa Al-Aqad, dirilis tahun 1977, saya belum lahir. Tapi filmnya diputar setiap bulan Ramadan. Kita pun menangi film tersebut. Masih zaman TPQ dulu. Ngeliatnya asik sambil nangis. Judulnya apa? Ar-Risalah, The Message, Story of Islam. Ini film penuh dengan kedustaan, pemutarbalikan fakta atas sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Yang mendanai film tersebut adalah kaum Syiah Lebanon dan kaum Syiah Iran. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibn Baz menasihati mereka, jangan dikeluarkan film tersebut. Abau ilal ikhraj. Mereka tidak mau menerima nasihat dan tetap mereka keluarkan film itu. Pelecehan kepada sahabat Hamzah yang mendapatkan gelar apa? Asadullah, singanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang memerankan adalah seorang kafir bernama Antonio Quinn, yang memerankan seorang kafir musyrik. Ditambah lagi, kerancuan-kerancuan, kedustaan diantaranya ditampakkan di film tersebut. Bahwasannya pembunuh Hamzah adalah siapa? Wahsy, budak, budak hitam. Milik siapa? Seorang? Saya bisa jawab. Anak tahu antum lihat. Milik siapa? Laki atau perempuan? Perempuan. Punyanya Hindun bintu Utbah. Dan ini sebuah kedustaan. Di film tersebut bahwasannya Hindun yang memberikan semangat, mengobar Wahsy supaya membunuh Hamzah. Kisahnya tidak seperti itu. Di dalam Sahihul Bukhari, Wahsy ini budaknya Jubair ibn Mut'im, bukan budaknya Hindun. Jubair ibn Mut'im ini punya paman yang bernama Mut'im ibn Adi. bunuh di peperangan Badar. Yang membunuh memang Hamzah. Fa'arada bi'akhdhi Tha'r. Maka Jubair ingin balas dendam atas terbunuh pamannya. Maka memerintahkan kepada budak dia. Budaknya Jubair adalah Wahsy. Ya Wahsy, in qatalta Hamzah fa anta hur. Kalau engkau membunuh Hamzah, balasannya bebas. Bebas dari apa? Perbudakan hamba sahaya menjadi orang merdeka. Kata Wahsy, ma kharajtu illa liqatli Hamzah. Aku keluar di peperangan tersebut enggak lain enggak bukan memang untuk membunuh Hamzah. Bukan untuk menyerang kaum muslimin, wala untuk menyerang Rasulullah. Aku ingin membunuh Hamzah illa an u'tak, supaya aku ini bebas dari perbudakan. Bahkan ditampakkan Hindun ini sampai merobek apa? Dadanya Hamzah dan siapa yang lanjutkan? Makan apa? Hatinya. Kisotun gadibah. Kisah yang penuh dengan kedustaan. Hindun ini sahabiyat radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Gara-gara film ini sampai mereka mensifati Hindun akilat akbadil bashar. Wanita pemakan hatinya manusia alias kanibal. Pelecehan apa tidak ini kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pelecehan. Hindun ini sekali lagi merupakan sahabiat Nabi alaihi salatu wasallam. Bagus Islamnya. Kenapa mereka ingin menjatuhkan kredibilitas Hindun untuk menyerang anaknya? Siapa anaknya Hindun? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Musuh terbesarnya kaum Syi'atul Rafidah bersama Umar Al-Faruq ibn Al-Khattab. Muawiyah dan Umar, musuh terbesarnya Syi'atul Rafidah. Mereka tampakkan begitu jeleknya Hindun untuk menggasak anaknya Muawiyah. Dan ini semua merupakan kisah yang tidak sahih. Maka berhati-hati. Begitu pula dengan mempelajari sirah Nabi berdasarkan dalil Al-Quran, Al-Hadith, ucapan para ulama, kita bisa membedakan mana sirah yang benar, mana sirah yang lemah. Di antara kisah yang masyhur dan dilemahkan oleh para ulama, ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di depan gua untuk mengkelabui kaum musyrikin, ada apa, apa dan apa? Sarang laba-laba, kemudian dua ekor burung merpati plus tumbuh tanaman. Ini semua merupakan riwayat yang lemah, dhaifkan oleh para ulama. Bahkan sebagian di antara mereka menganggapnya cerita palsu. Menganggapnya apa? Cerita palsu. Disebutkan bahkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, kisah-kisah tersebut di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah Wal-Mawdhu'ah. Silsilah hadis-hadis lemah dan palsu. Dari sisi sanadnya terdapat seorang yang bernama Uthman Al-Jazari Dha'if. Dari sisi sanadnya tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Yang kedua, menyelisihi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ayat yang sudah kita baca tadi, wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nabi dengan prajurit yang tidak bisa mereka lihat. Laba-laba dilihat atau enggak dilihat? Burung merpati dilihat atau enggak dilihat? Bisa dilihat. Tanaman bisa dilihat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat At-Taubah, wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh kaum musyrikin di goa, Allah tolong dengan prajurit yang tidak bisa mereka lihat. Siapa prajurit tersebut? Jawabannya, malaikat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang tahu prajurit Tuhanmu kecuali Allah, yaitu malaikat. Oleh sebab itu, Al-Imamul Baghawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ نَزَلُوا يَصْرِفُونَ وُجُوهَ الْكُفَّرْ وَأَبْصَارِهِمْ عَنْ رُؤْيَتِهِ. Yang dimaksud prajurit di sini adalah malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk memalingkan mata-mata dan pandangan mereka dari melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa insyaallah kita mulai sesi yang pertama pada permasalahan sirah biiznillah kajian yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.